tema pada hari ini yang diberikan kepada saya yaitu kebutuhan Roh Kudus. Ketika kita berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus, maka seringkali ataupun beberapa denominasi dan orang-orang beranggapan bahwa kepenuhan Roh Kudus itu berkaitan dengan hal-hal yang ada gejala-gejala supranaturalnya, bahkan gejala-gejala fisik. Ya, kalau pernah kita mungkin mendengar, wah kalau orang yang penuh dengan Roh Kudus berarti bisa berbahasa roh, bahkan ada gejala fisik lainnya seperti orang yang tertawa, yang jatuh rebah, menangis, bahkan ya kehilangan emosi. Tapi kita akan membaca, kita akan melihat di dalam perspektif Alkitab. Ya. Saya bersyukur karena tema ini diberikan waktu saya masih pendidikan dan itu ada 3 bulan. Ya, saya terangkan dulu. Selama 3 bulan itu saya bergumul untuk mencari ya buku-buku serta membaca firman Tuhan ini. Walaupun berat bagi saya. Ya. Kita akan membaca firman Tuhan ini dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4 dan Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Yang pertama Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Di samping itu nanti banyak ayat karena ini bersifat doktrinal, maka otomatis banyak ayat-ayat yang mendukung di dalam pembahasan ini. Kisah Rasul-rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 saya bacakan untuk kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Satu lagi di dalam Efesus pasal 15 ayat 18 sampai 21, mungkin kita bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, Efesus 5 ayat 18 sampai 21 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian-nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Seperti saya yang sudah katakan tadi bahwa satu denominasi maupun gereja-gereja tertentu mengatakan ayat inilah yang mendukung bahwa kepenuhan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus berarti ada sesuatu bukti atau gejala yang timbul seperti yang saya katakan tadi, harus bisa bahasa roh, harus ada gejala-gejala tertawa, terbahak-bahak, menangis, dan sebagainya. Namun kalau kita baca di dalam Kisah para Rasul tadi, di situ dikatakan bahwa sebenarnya ketika mereka penuh dengan roh, maka roh itu memberikan kemampuan dan kuasa kepada mereka untuk bisa berbahasa lain katanya. Kalau kita baca seterusnya, maka bahasa-bahasa lain itu adalah bahasa-bahasa yang dimengerti oleh umat Tuhan ataupun orang-orang yang datang pada saat mereka berkumpul hari Pentakosta dari segala penjuru. Sehingga Tuhan memampukan mereka, memberikan kuasa, memberikan hikmat, sehingga mampu berbahasa yang tidak tadinya mereka tidak mengerti, tetapi akhirnya mereka bisa sampaikan, itulah kuasa Roh Kudus. Bagaimana kita dapat memahami makna kepenuhan Roh Kudus? Ketika kita ingin memahami makna kepenuhan Roh Kudus, maka yang harus pertama kali adalah otomatis kita harus mengenal Roh Kudus itu. Dan kita bersyukur, gereja kita bersyukur karena sudah mengajarkan doktrin secara sistematis di mana kita telah belajar siapa itu Roh Kudus, Allah Tritunggal, karunia Roh Kudus. Jadi kalau kita ingin mengerti makna sebenarnya kepenuhan Roh Kudus, otomatis yang pertama adalah mengenal Roh Kudus. Bagaimana kita bisa berkata kita penuh dengan Roh Kudus. Tetapi siapa itu Roh Kudus kita tidak ketahui. Dan yang kedua adalah ketika kita mau memahami makna kepenuhan Roh Kudus, maka yang harus yang ada dipenuhi, harus ada dimiliki, yaitu mengetahui sumber yang menceritakan tentang kepenuhan Roh Kudus itu. Inilah yang sering kadangkala mengakibatkan banyak kesimpang siuran. Apa sebabnya? Karena sering pengalamanlah yang dijadikan patokan, bukan sumbernya, yaitu apa? Firman Tuhan itu sendiri, Alkitab itu sendiri. Oleh karena itu ketika orang yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus, maka bukti yang pertama nanti akan dibahas adalah orang itu semakin cinta dengan yang namanya Alkitab. Semakin senang untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Itulah dua hal yang harus yang dimiliki oleh setiap orang yang berkata dipenuhi Roh Kudus. Di samping dia harus mengenal Roh Kudus, juga harus senang membaca, karena sumber daripada yang menceritakan tentang kepenuhan Roh Kudus, yaitu Alkitab itu sendiri. Kita kembali kepada ayat kita tadi. Saya katakan tadi, saya banyak baca buku setelah diberikan tema ini, maka saya mencari buku. Maka saya mencari hal-hal yang penting tentang kepenuhan Roh Kudus. Dari beberapa hal itu, dan saya tarik kepada Alkitab, maka di dalam Efesus 5 ayat 18-21 tadi, diceritakan tentang kepenuhan bagi orang percaya, kepenuhan Roh Kudus bagi orang percaya, maka ada beberapa hal. Yang pertama dikatakan bahwa kepenuhan Roh Kudus ya adalah kewajiban, karena itu perintah Tuhan. Hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, kata Alkitab. Artinya ada perintah Tuhan bagi orang percaya, yang mengaku orang percaya. Ya, diperintah Tuhan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya, kalau kita mau taat kepada perintah Tuhan, maka wajiblah bagi kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus tadi. Ya, nanti kita akan lihat tanda-tanda dan selanjutnya. Ya. Yang kedua, bahwa di dalam Efesus dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, itu bukan untuk orang-orang tertentu atau hak-hak khusus. Ya, artinya sekelompok orang, itu yang sering dikatakan oleh orang tertentu, orang yang penuh Roh Kudus itu hanya yang sudah bisa bahasa roh, yang memiliki gejala-gejala fisik begini-begini, yang belum, makanya belum penuh Roh Kudus. Tetapi di sini, di Efesus dikatakan bahwa hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, berarti setiap orang percaya, tidak hanya orang tertentu, tetapi setiap orang percaya harus ya penuh dengan Roh Kudus. Itulah yang kedua, bahwa kepenuhan Roh Kudus bagi orang percaya itu bukan hanya tertentu, tetapi semua kita yang mengaku orang percaya, siapapun kita di sini, harus penuh dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, kalau di dalam bahasa asli daripada Efesus ini, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, itu adalah perintah yang berbentuk pasif, katanya. Artinya dipenuhi, kalau di sini penuh. Kalau di bahasa Inggris saya baca itu katakan Roh Kudus memenuhi, katanya. Artinya apa? Itu yang memiliki inisiatif itu ketika kita hendak penuh dengan Roh Kudus, itu bukan diri kita, tetapi Roh Allah. Roh Kudus itu sendiri yang berinisiatif memenuhi kita dengan Roh-Nya. Tetapi di sini kita adalah penyerahan diri. Bagaimana kita berserah kepada Tuhan? Bagaimana kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan untuk dipenuhi oleh Roh Tuhan. Itu yang ingin dikatakan. Ya. Inisiatif tetap dari Tuhan, kita hanya berserah, menyerahkan diri, bertekuk lutut di hadapan Tuhan untuk dipenuhi oleh Roh Allah itu. Dan yang keempat adalah, kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa bentuk kata kerjanya itu adalah present. Artinya, itu terus menerus. Perintah, tetapi terus menerus. Bahwa penuh dengan Roh Kudus bukan hanya satu kali. Tetapi terus menerus kita, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka penuh dengan Roh Kudus itu berarti terus menerus. Artinya ada pertumbuhan rohani, ada pertumbuhan iman di dalam kehidupan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan yang kelima, ini juga bahwa kepenuhan Roh Kudus itu katanya dalam keadaan sadar. Ketika rasul serta orang percaya berkumpul dan mereka penuh dengan Roh Kudus, maka di situ mereka sadar bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Bukan tidak sadar, sehingga Efesus membandingkan ketika orang dengan orang yang penuh dengan anggur, mabuk, orang itu tidak lagi sadar, tetapi ketika orang penuh dengan Roh Kudus, maka mereka sadar. Rasio, kata orang di sana, ada pendeta mengatakan bahwa rasio tetap berjalan. Ya, kadangkala ini yang sering dikatakan bahwa ketika orang penuh dengan Roh Kudus, maka rasio tidak lagi, tetapi perasaan saja yang bekerja. Tetapi kita lihat dalam Efesus tadi, bahwa di sini orang yang penuh dengan Roh Kudus, rasio tetap berjalan, sehingga apa? Sehingga mereka bisa berkata kepada orang lain, memberitakan firman Tuhan. Jadi, orang yang penuh dengan Roh Kudus, ya, itu sadar, waras, beda seperti orang yang mabuk. Dan saya belum pernah mabuk, kan gitu. Saya minum anggur, belum pernah. Bahkan minum bir aja saya enggak tahu. Jadi, ketika dikatakan mabuk, mungkin saya enggak tahu. Tetapi saya bisa melihat orang, ketika orang mabuk, biasanya kondisinya sudah tidak normal lagi. Kondisinya, kewarasannya sudah mulai hilang. Tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus di sini, ya, mereka sadar sehingga mereka bisa memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang lain. Sehingga maka Petrus bilang, ini jam 9, masa mabuk pagi-pagi gitu kan. Ya, tapi di Indonesia kan sering juga di jalan kan, banyak itu yang mabuk pagi-pagi gitu ya. Apalagi kalau sudah kena obat-obatan gitu ya. Berdoa supaya kita jangan kena begitu. Apalagi bahwa kepenuhan Roh Kudus yang keenam dikatakan, ya, bukan mendapatkan wahyu baru. Sering kali kita dengar bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus mendapatkan wahyu. Tuhan berkata kepada saya, Tuhan berkata kepada saya. Tidak. Malahan ketika orang penuh dengan Roh Kudus, ya, maka orang itu semakin mencintai firman Tuhan. Maka saya senang di apa yang dikatakan D.L. Moody. D.L. Moody seorang pengkhotbah hebat, seorang penginjil besar pada abad ke-19, 1819, dia berkata, orang yang penuh dengan Roh Kudus, katanya, orang itu semakin banyak membaca Alkitab. D.L. Moody seorang yang besar sekali, bahkan sudah terkenal namanya dan buku-bukunya banyak sampai saat ini, dia bisa berkata, orang yang penuh dengan Roh Kudus, mereka adalah orang yang senang untuk membaca firman Tuhan. Suka merenungkan firman Tuhan. Itulah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan ada wahyu-wahyu, bukan ada sesuatu perkataan Tuhan muncul yang baru, tidak. Tetapi yang muncul adalah bagaimana orang itu dikuasai, semakin mencintai akan kebenaran firman Tuhan. Semakin mereka mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Bukan malahan lari daripada firman Tuhan. Maka adalah suatu kebohongan bagi saya, kalau ketika orang katanya dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi hari-harinya tidak pernah senang dengan membaca firman Tuhan, tetapi melainkan mencari-cari wahyu, nubuatan, mencari-cari orang yang suka berkhotbah tentang hal-hal yang wahyu-wahyu nubuatan. Bahkan akhirnya firman Tuhan mulai disingkirkan dan itulah yang menimbulkan bidat-bidat baru di dalam kekristenan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang semakin mencintai, semakin mengasihi firman Tuhan. Hari-harinya dilalui dengan firman Tuhan. Tiada tanpa dengan Alkitab. Itulah orang yang dipenuhi oleh orang kudus. Oleh karena itu, makna daripada kepenuhan Roh Kudus itu sebenarnya adalah orang hidup di mana Roh Kudus mengambil peranan, mengambil kedaulatan di dalam kehidupannya. Artinya, orang itu menyerahkan sepenuhnya di dalam pimpinan Tuhan. Itulah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. tidak lagi diri kita yang menguasai hidup kita. Tidak lagi kepentingan kita yang menuntun hidup kita. Tidak. Sehingga dikatakan, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kehendak Allah itu menguasai emosi kita. Kebenarannya menguasai pikiran kita. Dan tiga, cinta kasihnya menguasai emosi kita. Itulah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kebenarannya menguasai pikiran kita, kehendaknya menguasai kehendak kita, dan emosi kita pun, cinta kasih Allah itu menguasai emosi kita. Dan sekali lagi saya membaca ya, yang namanya Abraham Kuiper, dia berkata, hidupnya tidak ada satu inci pun yang tidak dikuasai oleh Yesus, katanya. Itulah orang yang dipenuhi oleh Kudus. Abraham Kuiper, kita tahu bahwa dia seorang perdana menteri mantan, bekas, dan juga dia adalah teolog besar. Dia mengartikan yang namanya, kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tidak ada satu inci pun dalam hidupnya ya, tidak dikuasai, tidak dipimpin oleh Yesus. Jadi, kita berkata atau mengoreksi dalam diri kita, benarkah kita penuh Roh Kudus kalau hidup kita tidak satu inci pun, katanya. Mungkin saya tidak kali ya, mungkin berapa meter baru bisa dikuasai. Kalau ini Abraham gue mengatakan tidak satu inci pun tidak dikuasai oleh Tuhan. Itulah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu hidupnya selalu dituntun ya, oleh firman Tuhan. Dituntun oleh kehendak Tuhan. Sehingga kita tahu apa sih kehendak Tuhan. Apa sih maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa sih tujuan Allah bagi kita. Sehingga ada sesuatu kesamaan. Kehendak Allah menjadi kehendak kita. Tujuan Allah menjadi tujuan kita. Maksud Allah menjadi maksud kita. Itulah yang dikatakan kepenuhan oleh Roh Kudus. Sehingga otomatis kita harus, seperti yang sering dikatakan Pendeta Bigman, bahkan ada hamba Tuhan lagi yang saya lihat, sering saya beribadah di sana, dia katakan, kita ada kepekaan, apa sih kehendak Tuhan bagi saya? Apa sih maksud Tuhan bagi saya? Apa sih tujuan Allah di dalam kehidupan saya? Dan itulah pergumulan saya sampai saat ini. Ya, ketika saya mengambil sekolah teologi ya, saya bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan mengambil sekolah teologi. Dan saya sudah lulus di situ tahun 2002. Dari sampai sekarang saya bergumul. Tuhan, apa kehendak-Mu bagi saya? Apa maksud-Mu bagi saya? Memang saya waktu itu ya pasti kalau seandainya masuk teologi akhir nanti menjadi hamba Tuhan. Dan itu memang pernah saya sampaikan, saya nazarkan, Tuhan pakailah saya. Tetapi setelah selesai hari lebih hari, bahkan setelah saya bersyukur lagi, diberikan Tuhan lagi kesempatan untuk belajar, semakin bergumul. Apa maksud? Benar enggak? Ya, karena mungkin kita tahu orang Batak kan gitu ya. Orang Batak itu sering kalau anaknya sudah pegawai negeri, itu sudah mapan kan gitu ya. Wah, jangan kau ambil yang lain-lain lagi katanya kan. Ketika saya ambil sekolah teologi aja bingung. Mungkin kita orang Batak di sini ada dikatakan dalam bahasa Belgianya, ya dalam bahasa Lwia, Bibel konon katanya gitu. Alkitabiah kau nanti katanya, bingung ya. Orang harusnya semakin percaya Tuhan, semakin umat Tuhan, tetapi disindir semakin alkitabiah kau nanti katanya. Ya, itulah pergumulan saya. Ya, saya pegawai negeri akhirnya, Tuhan apa? Dan sampai sekarang bergumul. Saya pengen lari. Tetapi ya itu tadi, benarkah ini kehendak Tuhan? Benar enggak tujuan Tuhan? Dan memang saya sudah melayani dari mulai saya masih bujangan gitu ya. Semenjak sambil kuliah, kita sudah punya persekutuan doa dan mungkin sudah besar juga, lumayan sampai bisa 30 orang. Tetapi dulu kita punya komitmen bahwa kita hanya persekutuan doa, tidak membentuk menjadi gereja. Walaupun teman-teman lain, teman sekolah teologi, terakhir-terakhirnya pengen menjadi gereja. Dan memang mungkin itu bukan kehendak Tuhan, akhirnya persekutuan doa itu menjadi bubar. Itu jauh di Tanjung Priok sana. Semenjak saya masih mungkin muda, bergumul terus. Dan sampai saya juga sering, beberapa kali menjadi pelayan Tuhan, jadi pendeta juga di baik dia ada di gereja-gereja yang sifatnya karismatik maupun ya gereja-gereja yang sudah mapan seperti GKPI sering juga di sana diundang. Tetapi sampai hari ini saya bergumul, apa kehendakmu? Apakah saya mau menjadi full time? Ya. Dan saya waktu itu sudah ambil keputusan ketika masih di Senen, ya mungkin Pak Yuki tahu gitu ya, kita masih Senen, di situ Pak tuh ada undangan Pak Bigman sendiri gitu, tapi saya sudah sekolah teologi, sudah selesai di situ. Siapa yang mau menjadi hamba Tuhan? Saya acungkan tangan. Tetapi dari 2000 sampai saat ini, mana? Ya. Sebenarnya orang yang penuh Roh Kudus harus mengerti sebenarnya kehendak Tuhan, tujuan Tuhan, maksud Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Dan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi hanya memuliakan dan membicarakan Kristus. Itu sebenarnya maksud daripada kepenuhan Roh Kudus itu. Orang tidak mementingkannya, menanggalkan dirinya sendiri. Kenapa menanggalkan? Karena Allah sudah membeli dia lunas. Karena ketika Kristus mati, berarti dia sudah dibayar lunas. Maka Paulus benar dikatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus katanya. Itulah seharusnya yang menjadi makna daripada kepenuhan Roh Kudus tadi. Dan untuk melihat, ya, nanti kita akan lihat baca-baca Alkitab walaupun saya tidak singgung. Tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama adalah kita sudah belajar tentang siapakah Roh Kudus, keilahian Roh Kudus. Dikatakan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17. Ya. Dan pewahyu kebenaran, 2 Petrus 1 ayat 21. Roh Kudus adalah roh kebenaran dan pewahyu kebenaran. Sehingga orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tanda yang pertama tadi ada, tadi saya sudahkan, selalu rindu membaca, merenungkan, dan mengerti kebenaran Tuhan secara utuh. Karena hari lepas hari, hidupnya dengan firman Tuhan. Bukan berarti nggak ada kegiatan yang lain. Seperti saya, masa tiap hari gitu ya. Ya seperti saya, ya kemarin-kemarin ya semakin giat lagi membaca firman Tuhan, semakin membaca lagi buku-buku. Karena apa? Wah, siap untuk berkhotbah di hadapan umat Tuhan, di hadapan gereja. Ya, saya lebih takut di sini. Jujur saya mengatakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena semboyannya saja sudah membuat saya gentar. Semboyan gereja kita adalah misioner dan kritis kata. Saya takut ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu sudah pasti kita-kita semua nih orang nih sanggup gak? Siapakah dia ya? Benar gak dia menguasai firman Tuhan? Sehingga itu yang menyebabkan saya, semakin membaca dan semakin merenungkan. Benar gak? Itulah tanda bagi orang yang dipenuhi Roh Kudus. Selalu rindu membaca, merenungkan, mengerti kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh D.L. Moody tadi. Ya. Dan yang kedua, tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah kebenaran. Sehingga orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja selalu rindu merenungkan firman Tuhan, dikatakan juga mengerti untuk menggunakan firman Tuhan di dalam menghadapi segala pencobaan. Ya. Maka ketika Yesus dicobai, selalu menggunakan firman Tuhan. Oleh karena itu, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang cinta kebenaran, selalu menggunakan Roh Kudus, mengerti menggunakan firman Tuhan dalam menghadapi tantangan, pergumulan. Ya. Karena apa? Di dalam Efesus 6 ayat 7 dikatakan, firman Tuhan adalah pedang roh yang memampukan orang Tuhan, umat Tuhan, untuk menghadapi godaan iblis. Karena perang yang kita hadapi adalah perang terhadap iblis, bukan pada tubuh dan maka orang yang dipenuhi Roh Kudus tadi adalah orang di mana firman Tuhan digunakan. Dia mengerti, ya, mempergunakannya sebagai pedang roh menghadapi godaan. Seharusnya itulah yang harus kita gunakan. Ketika ada cobaan, ketika ada godaan. Ya, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, hanya satu kadang-kadang saya takut. Gitu ya. Bukan, kadang-kadang kita lihat film-film. Ya. Film-film itu seram-seram, malah yang buat seram saya nggak takut kan gitu ya. Tapi yang membuat saya takut adalah kalau iblis itu ya, memberikan yang indah-indah. Ya, apa itu? Kadang-kadang sebagai pegawai negeri, jabatan yang tinggi. Mungkin akhirnya apa? Menggunakan segala macam cara. Dan saya masih ingat, ya, satu pimpinan saya pernah dikatakan karena mungkin kecewa, tidak, oh udah berumur pengen keinginan menjadi apa, punya jabatan yang tinggi. Dia datang kepada tempat apa, dukun-dukun, tempat paranormal, mencari jimat, mencari ilmu. Dan saya nggak tahu deh, saya nggak lihat, tapi banyak orang berkata bahwa banyak ada pejabat-pejabat mempergunakan itu, gitu. Tetapi sebagai umat Tuhan, anak Tuhan, maka pedang rohlah yang kita gunakan, yaitu firman Tuhan, menghadapi apa, coba godaan iblis tadi. Karena apa? Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan kebenaran itu yang kita pegang. Ya. Yang kedua, tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah Roh Kudus adalah roh suci yang menyucikan umat Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Ya. Tanda yang kedua adalah Roh Kudus adalah roh suci dan yang menyucikan umat Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus berarti orang yang ingin hidupnya suci. Itu pasti mutlak. Bagaimana mungkin orang Roh Kudus, roh adalah roh suci, hidupnya tetapi hidupnya yang kotor, hidupnya yang ingin hal-hal najis, kedagingan. Sehingga benar dikatakan Galatia 5 itu, ya, keinginan daging berbeda dengan keinginan roh. Kalau roh menguasai kita, maka keinginan rohlah yang akan menguasai hidup kita. Dan hidup suci itulah keinginan kita. Walaupun ya, bukan berarti hidup kita tidak bisa jatuh, kemungkinan jatuh. Tetapi kita ada untuk bangkit. Karena apa? Roh Kudus selalu akan menuntun kita. Dan itulah Roh Kudus yang menyucikan umat Tuhan. Dia akan menjauhkan kita dari hal-hal yang bersifat kenajisan, kedagingan. Bersifat hal-hal yang berbuat dengan dosa. Ya, karena apa? Roh Kudus akan membuat diri kita menjadi peka terhadap hal-hal yang berdosa, hal-hal yang najis. Itulah Roh Kudus yang suci. Sehingga hidup kita semakin hari semakin disucikan. Hidup kita semakin memancarkan Kristus. Hidup kita semakin hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Saya heran di kantor saya itu ada orang yang selalu tiap hari hampir berbicara kadangkala hati-hati, ada kuasa, ada orang lain yang akan menyantet. Jujur, itu bingung saya. Di abad sekarang itu masih ada yang demikian. Tiap hari, oh, sakit kamu itu gara-gara ini. Saya pernah sampai berdebat sama dia. Bahkan sama teman-temannya banyak juga yang akhirnya percaya. Wah, memang saya punya sakit darah tinggi. Dan itu sudah dari bujangan saya. Darah tinggi, makan obat, enggak, sembuh-sembuh, enggak, turun-turun. Mungkin bandel juga ya. Karena sering makan yang enak seperti lapo tondong ta kan gitu ya. Banyak yang baru apa hal-hal yang akan padang. Katanya itu kan yang bersifat santan, itu kan membuat ya kolesterol juga. Tetapi tetap diulangi. Ketika dibilang, wah kamu darah tinggi itu karena ya itu ada sesuatu yang menguasai kamu. Sehingga kamu harus begini-begini katanya gitu. Tapi saya heran ketika memang ada, kita di pegawai negeri itu sering ada apa pelayanan kesehatan ke kantor. Pada saat datang, dia rupanya kena juga apa ada darah tinggi. Saya bilang, ketika saya, oh kamu begini, Armin. Yang ngomong saja darah tinggi gak bisa disembuhkan. Tapi ngapain ngomongin saya yang darah tinggi karena saya gak bisa disembuhkan. Seharusnya, dan itu saya bantah sampai temannya, Bagaimana mungkin kamu bilang bahwa saya ini harus begini-begini. Sementara yang ngomong sendirinya darah tinggi dan gak bisa menyembuhkan darah tinggi pakai ilmunya gitu. Ya. Tapi itu kenyataan. Dan itu yang saya alami. Ya. Oleh karena itu Roh Kudus itu harusnya membuat kita peka terhadap hal-hal yang najis. Hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Hal-hal yang bersifat kedagingan. Ya. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus ya, adalah orang yang ketiga diutus untuk mempermuliakan Tuhan. Roh Kudus diutus untuk mempermuliakan Kristus katanya. Yohanes 15 ayat 14. Ketika Roh Kudus datang, Yesus berkata, Roh Kudus itu akan mempermuliakan Yesus. Ya. Sehingga, ya, kita lihat saja ya, ini saya katakan orang yang dipenuhi Roh Kudus seperti saya katakan tadi, Elisabet di dalam Lukas 1 ayat 44, Elisabet ketika Maria datang, dia langsung penuh dengan Roh Kudus karena tahu Tuhannya datang, katanya. Mas, padahal Yesus masih di dalam rahim Maria. Ketika Maria datang, langsung dikatakan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Berarti orang yang dipenuhi Roh Kudus itu untuk mempermuliakan Tuhan. Karena memang Roh Kudus datang dan Roh Kudus diutus itu mempermuliakan Kristus. Bukan saja Elisabet, dikatakan Zakaria saja ya di dalam Lukas 1 ayat 67 dikatakan Zakaria pun dengan penuh Roh Kudus dia berbicara, dia mempermuliakan Tuhan, dia mempermuliakan Kristus walaupun Kristus belum hadir pada saat itu, belum lahir ya. Itulah artinya bahwa Roh Kudus mempermuliakan Kristus, berarti orang dipenuhi Roh Kudus itu harusnya hidupnya mempermuliakan Kristus ya. Saya membayangkan seperti keluarga Elisabet, Zakaria sama Yohanes. Tiga-tiga satu keluarga bagaimana dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Mungkin kita juga pengen seperti keluarga ini. Setelah saya membaca, saya kagum seperti yang dikatakan oleh, sering dikatakan Pendeta Bigman. Semakin membaca, semakin kita kagum. Dan ketika saya ini, saya baru tahu ketika saya penuh, oh, bagaimana tidak? Satu keluarga itu semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Baik bapaknya, baik istrinya, baik anaknya. Semuanya dipenuhi Roh Kudus. Semuanya mempermuliakan Kristus. Saya percaya di kita juga, semua kita pasti ingin mempermuliakan Kristus. Bukan diri kita, tetapi istri kita, suami kita, anak kita. Bahkan kalau bisa keluarga-keluarga kita. Itulah yang terjadi di keluarga Zakaria tadi. Bagaimana mereka, saya kagum melihat itu. Bagaimana mereka semua satu keluarga itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itu untuk mempermuliakan Kristus. Karena memang Roh Kudus diutus untuk mempermuliakan Kristus. Ya. Yesus berkata, aku akan mengutus Roh Kudus, jikalau ia datang maka ia akan mempermuliakan aku. Kalau Roh Kudus datang kepada kita, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita harus mempermuliakan Kristus. Dengan apa? Baik perkataan kita, baik pikiran kita, baik perbuatan kita, itu harus memancarkan Kristus. Dan orang yang dipenuhi ke Roh Kudus tadi, yang mempermuliakan Kristus, orang yang memusatkan hidup dan diri dan tujuan hidupnya kepada Kristus, atau Kristus sebagai pusat kehidupannya. Karena apa? Karena dia tahu Kristus telah mati bagi dirinya. Kristus telah mati dan berkorban untuk menebus dosanya. Maka wajarlah Kristus itu berkuasa menjadi pusat di dalam kehidupannya. Ya. Seperti yang dikatakan Paulus, hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus. Ya. Itulah kita seharusnya yang dikatakan kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Kita harus mempermuliakan Kristus, bukan diri kita lagi. Tetapi Kristus yang ada di dalam diri kita. Menjadi pusat. Menjadi tujuan, menjadi kehendak, menjadi sasaran di dalam kehidupan kita. Kristus menjadi segala-galanya di dalam hidup kita. Ya. Kalau itu kita akan itulah berarti kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menjadi pusat kehidupan kita, Kristus menjadi segala-galanya bagi kita. Dan tujuan kita hanya menyenangkan Kristus, tujuannya hanya mempermuliakan Kristus, karena memang Roh Kudus diutus untuk mempermuliakan Kristus. Yang keempat, tanda bagi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus katanya adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus menghasilkan buah Roh Kudus dalam kehidupannya. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Orang yang tanda sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus harus menghasilkan buah Roh. Ya. Artinya apa? Ya. Orang itu menunjukkan buah-buah Roh di dalam kehidupannya. Sehingga wajar dikatakan Yesus berkata, ya, dari buahnya kita mengenal pohonnya. Kalau kita ingin mengenal siapa diri kita, maka buah yang kita hasilkan, itulah diri kita, itulah cerminan kita. Kita mengatakan penuh dengan Roh Kudus, tetapi tidak ada buah Roh Kudus yang keluar. Ya mungkin satu dua, tetapi tidak ada sembilan jenis. Ya. Tetapi hanya dua, mungkin kita dikatakan penuh Roh Kudus. Atau mungkin Roh Kudus itu masih kecil di dalam diri kita. Seharusnya orang yang dipenuhi Roh Kudus, tandanya adalah menghasilkan buah. John Stott berkata, ya, ini karena tadi saya katakan, saya banyak buku, maka nanti banyak literatur. John Stott berkata bahwa kepenuhan Roh Kudus menghasilkan buah Roh Kudus yang berupa memiliki hubungan moral dengan Allah, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Sehingga, nah ini saya baca juga dua buku ini, mereka, John Stott dan Dale Moody, ya, membagi buah Roh itu ke dalam tiga hubungan, katanya. Yang pertama tadi saya katakan, apa? Hubungan dengan Allah. Tadi ada sembilan buah Roh. Dia membagi dengan tiga. Yang pertama, katanya, hubungan dengan Allah meliputi kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, katanya, memiliki hubungan dengan Allah melalui tadi kasih dengan Allah, ya, sukacita dalam Allah, serta damai sejahtera dalam Allah, kata mereka. Artinya mereka diliputi, ya, buah Roh itu meliputi yang tadi, yang tiga pertama, hubungan dengan Allah, ada kasih Allah di dalam dirinya, damai sejahtera Allah di dalam dirinya, bahkan sukacita Allah di dalam dirinya. Ya, itulah orang yang tanda orang yang penuh dalam Roh Kudus. Ya, itu yang pertama, hubungan dengan Allah. Tiga jenis yang pertama, memang tiga, kasih, sukacita, damai sejahtera. Orang yang penuh Roh Kudus tanda dia memiliki hubungan dengan Allah. Maka kasih Allah, sukacita Allah, damai sejahtera Allah itu melingkupi diri orang tersebut. Yang kedua, katakan hubungan dengan sesama. Hubungan dengan sesama itu menurut Dale Moody dan John Stott tadi dibagi atas tiga lagi yang tadi. Bukan saja kalau kasih, sukacita, damai, sejahtera, maka yang kedua hubungan dengan sama yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Kemurahan, kesabaran, dan kebaikan. Dia menguraikan, yang dimaksud sabar apa sih? John Stott mengatakan bahwa kesabaran yaitu sabar untuk memikul atau menahan kekasaran, kebengisan orang lain, dan menolak untuk melakukan pembalasan. Itu katanya. Sabar terhadap untuk kekasaran orang, sabar untuk menghadapi kebengisan orang, sabar supaya menolak kekasaran mereka. Itu yang dikatakan sabar. Dan yang kedua, kemurahan. Kemurahan bagi mereka katakan tidak menginginkan orang lain merasa dirugikan, melainkan menginginkan yang baik baginya. Orang yang memiliki kemurahan, maka dikatakan orang itu adalah orang yang menginginkan orang lain tidak merasa rugi. Tetapi sebaliknya, yang baiklah diinginkan. Memang ini seperti yang apa yang dikatakan Yesus. Orang pukul kiri kasih kanan. Ya, dan itu memang berat, kan? Kita sering dengar. Jadi itu yang dimaksud dengan kemurahan. Sementara kebaikan katanya, mengubah keinginan menjadi perbuatan. Dan mengambil prakarsa untuk melayani orang dengan cara yang konkret dan membangun. Orang yang murah, orang yang baik adalah orang yang mengubah keinginan. Keinginan apa tadi? Menginginkan yang baik bagi orang. Dan itu harus terlaksana, dan itu harus dijalankan, dan itu harus dipraktekkan dalam kehidupan. Itu tanda orang yang dipenuhi oleh kebaikan. Ya. Dan yang ketiga, ya, hubungan dengan diri sendiri. Hubungan dengan diri sendiri. Yaitu tiga yang terjadi. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Orang yang dipenuhi tanda Roh Kudus, maka orang yang memiliki hubungan dengan diri sendiri melalui kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang dimaksud dengan kesetiaan itu adalah mereka yang memiliki sifat dapat diandalkan menepati janji-janji yang dibuatnya. Ketika kita berjanji, maka kita harus tepati. Itulah kita yang namakan memiliki kesetiaan, kata firman Tuhan menurut pendapat daripada mereka, Dale Moody dan John Stott. Kalau apa yang kita janjikan, harus kita laksanakan. Ketika kita katakan untuk melayani, layanilah Tuhan. Ketika kita berkata kita harus memberi ini, berilah itu. Berarti kita orang yang termasuk setia. Yang kedua, daripada kesetiaan, kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukan berarti sifat yang lemah dan lunak, melainkan kuat dan penuh tenaga, serta diawasinya. Hidupnya diawasinya. Dan yang ketiga, penguasaan diri. Itulah sifat bagaimana orang menguasai lidah, pikiran, dan nafsu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang memiliki tanda bagaimana orang memiliki penguasaan diri apabila orang itu menguasai lidah, menguasai pikiran, menguasai selera, dan menguasai nafsu. Dan itu sulit. Itulah yang saya mungkin terjadi kepada saya, kan gitu ya. Sehingga benar dikatakan oleh baik Amsal maupun Yakobus, jagalah, jangan cepat-cepat bicara, tapi lambat-lambat untuk mendengar. Kedua, semakin banyak bicara, semakin banyak salah. Ketika saya dikontak untuk melayani di sini, ya itu saya katakan tadi, karena cepatnya menjawab, padahal Alkitab mengatakan, ya lambat harusnya mendengar. Lambat untuk bicara, cepat mendengar. Cepat mendengar, lambat bicara. Saya cepat menjawab, gitu, cepat bicara. Oh ya, saya siap. Gitu. Ketika ditanya, ya seminggu kemudian ketemu, kan gitu. Siap enggak untuk melayani? Siapa? Tapi di ini, di kebaktian pagi gitu, yang umum, baru saya kaget. Saya benar-benar inilah penguasaan lidah yang salah mungkin bagi saya. Saya kira tadi diundang untuk pelayanan di pemuda. Karena dulu memang waktu dulu-dulu pernah pelayanan di pemuda, di gereja ya sebelumnya gitu ya. Tapi dikatakan ini enggak, di umum. Salah kali Pak Bigman, salah kali pengurus gereja ini mengundang saya menjadi pembicara di tempat ini, saya katakan. Oh enggak Pak, boleh enggak dirubah? Oh enggak boleh, karena ini udah keputusan katanya. Waduh, bergumul sekali. Tiap minggu, ya jujur orangnya ada di sini. Tiap minggu, saya katakan boleh enggak dirubah? Oh enggak, kasih aja Pak, selamat dah, gitu. Jujur saya katakan. Karena salah tadi, terlalu cepat untuk menyampaikan. Lidah tidak dikuasai. Ya. Seharusnya ya itu bagi kita pikir dulu ya ketika mau panggil pelayanan. Karena tadi saya katakan mungkin di tempat lain saya udah biasa gitu, enggak terlalu. Kalau di sini saya takut sekali. Di sini orang-orang jemaat yang sudah kritis, pendetanya juga pendeta besar, maka saya pikir-pikir saya di sini sebenarnya lagi diujian sama Pak Yusuf ini, dari gereja ini, pantas enggak orang ini pelayanan katanya. Iya. Di benak saya tuh memang saya dikira ini ujian bagi saya, lulus tidak. Kalau enggak lulus ya udah, besok-besok jangan lagi ya. Enggak usah dah gitu ya. Itulah pikiran saya karena tadi ya, penguasaan diri itu. Mungkin kecepatan ceplosnya itu ya. Mungkin kalau saya bilang, saya enggak bisa, mungkin berubah kali Pak ya. Iya. Ya. Puji Tuhan lah. Sehingga saya berkata, mungkin ini saya dapat di sini bukan anugerah seperti saya bilang, ini mendapat petir di siang hari saya pikir. Karena mendapatkan menjadi pembicara. Kalau mungkin orang-orang lain pengen jadi pembicara di sini karena ya tadi atas nama Pak Bigman yang sudah besar namanya, berbicara mungkin di gerejanya kan ini. Tapi bagi saya inilah suatu petir yang nyambar sehingga selama 3 bulan. Jujur saya bilang selama 3 bulan saya bergumul terus baca, baca, baca, baca, berdoa, baca, berdoa. Dan jujur di hadapan jemaat saya bilang, saya hanya minta Tuhan. Ya. Saya minta sama Tuhan, ketika saya pembicara di sini, hilangkan kegentaran, hilangkan kecemasan, hilangkan kekhawatiran. Itu jujur saya bilang. Bahkan saya minta istri saya, bahkan sebelum berangkat tadi, Tuhan, ayo istri, berdoa dulu, doain saya. Ya itulah tadi. Karena saya tahu, jemaat di sini, jemaat yang sudah kritis, penguasaan Alkitabnya tinggi. Ya. Apalagi hambanya. Dan itulah yang harus, mungkin jemaat juga harus melihat di sana. Kalau mau melayani di sini, harus mungkin ya, mikir-mikir dulu ya. Seperti saya gitu. Melayani bukan berarti enggak mau, tapi harus mempersiapkan diri dengan baik. Ya. Itulah tanda. Nanti kita habis waktunya lagi. Dan yang kelima tanda daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Roh Kudus diutus untuk menceritakan, bersaksi tentang Kristus. Yohanes 15 ayat 26. Ya. Oleh karena itu, orang yang dipenuhi Roh Kudus ingin menjadi saksi Kristus. Dan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, diberikan kuasa untuk menjadi saksi. Artinya, orang yang dipenuhi Roh memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Ya. Kalau kita dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus, tanda dalam diri kita adalah tanda untuk bersaksi Kristus melalui memberitakan Injil. Baik perkataan, perbuatan. Dan itu yang pernah dulu saya lakukan. Ya, walaupun sekarang saya sering beli traktat, walaupun saya kadang-kadang takut-takut. Kadang-kadang naik taksi. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian, kalau seandainya lihat ada traktat kadang-kadang di taksi gitu, mungkin itu kerjaan saya yang iseng kali ya. Karena dulu mungkin waktu saya bertobat, waktu saya sekolah teologi, saya satu sisi ya ingin bersaksi menginjili ya tadi melalui yang bisa saya memberikan traktat. Traktat itu pun kadangkala terbuka, kadangkala saya tinggalin di bangku. Ya. Kadangkala memang ngomong-ngomong sama supirnya, bahkan kadangkala sama pedagang. Ya, jadi saya kadangkala semakin rindu. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, semakin rindu untuk bersaksi memberitakan Injil kepada siapa saja. Jangan jauh-jauh, mungkin kepada keluarga kita. Ya, mungkin. Kadang-kadang kita, mungkin mereka orang Kristen, tetapi belum tentu. Sudah lahir baru. Harusnya, ya, kita keluarga kita mungkin pertama. Kalau sudah itu, ya kita mungkin pembantu kita. Atau siapa saja. Ya melalui perkataan perbuatan kita. Bahkan kalau bisa, kata-kata kita yang Injil itu diberitakan kepada mereka. Itulah tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ada keinginan bagi mereka bagaimana menceritakan Kristus kepada orang lain. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Karena Kristus mati bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk orang lain. Oleh karena itu tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus berarti mau menceritakan Kristus. Dan ya, Roh Kudus adalah penolong dan penghibur. Oleh karena itu, ketika kita menceritakan Kristus, pasti Roh Kudus akan menghibur, menolong kita untuk mampu menyampaikan kebenaran itu. Ya, karena Roh Kudus diutus untuk itu, memampukan kita untuk menyampaikan kebenaran itu. Dan yang keenam, tanda daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang memiliki rasa bersyukur. Kolose 2 ayat 7, Filipi 4 ayat 4. Hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Apapun yang kita alami, ya, suka, duka, seharusnya memberikan ucapan syukur kepada Allah. Itu. Itulah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Ada mengucap syukur senantiasa dalam hidupnya. Karena mereka tahu bahwa hidup mereka dipimpin, dibeli, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, tanda dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidup di dalam persekutuan. Orang-orang di dalam tadi, Efesus tadi, dikatakan mereka menaikkan kidung pujian, mazmur, nyanyian rohani, berarti mereka hidup di dalam persekutuan. Maka wajar, Paulus mengatakan, jangan jauhkan dari persekutuan, dari ibadah. Itulah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka selalu ingin hidup dalam persekutuan rohani. Karena apa? Bagaimana mereka bertumbuh rohaninya kalau mereka tidak hidup dalam persekutuan? Karena itu kita bersyukur gereja kita, ya, ada banyak persekutuan. Ada lagi namanya apa? Coffee break, Pak, ya. Coffee break itu untuk menumbuhkan, mengembangkan. Oleh karena itu patutlah, wajiblah, ataupun haruslah kita ikut di dalam persekutuan. Itu membuktikan bagaimana kita bertumbuh rohani kita, ya. Dan yang terakhir, apakah tujuan kepenuhan Roh Kudus bagi orang percaya? Apa sih tujuannya? Tujuan kepenuhan Roh Kudus bagi orang percaya. Yang pertama, untuk perlengkapan bagi pelayanan. Ya. Tadi saya belum menerangkan bahwa kepenuhan Roh Kudus itu bukan saja orang sering mengatakan di PB, padahal di PL pun ada. Walaupun istilahnya beda. Kalau di dalam PB penuh dengan Roh Kudus, maka dalam PL sebutannya penuh dengan Roh Allah. Ya. Penuh dengan Roh. Ya. Maka ketika tujuan kepenuhan Roh Kudus adalah perlengkapan bagi pelayanan. Keluaran 31 ayat 2 sama 3, Keluaran 35 dan 31, di situ dikatakan Allah memerintahkan Musa, Allah mengurapi, memenuhi Bezalel bin Uri bin Hur untuk mempersiapkan pelayanan. Artinya mereka, ya, bagaimana Bezalel dipilih untuk menyiapkan perlengkapan-perlengkapan untuk supaya nanti ibadah berjalan dengan baik, maka harus ada orang yang membuat, ya, peralatan dan perlengkapan, dan itu diperintahkan Musa dan Allah memenuhi Bezalel bin Uri bin Hur, ya. Kita akan baca sebentar, ya, bahwa ini tidak bukan sekedar ini. Keluaran 31, Keluaran 31 ayat 2 dan 3. Ya. Di ayat 1 sampai 2 saya bacakan. Keluaran 31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dan dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan, dan selanjutnya dan selanjutnya." Jadi untuk mempersiapkan pelayanan, pekerjaan Tuhan, maka Allah memenuhi orang tersebut dengan Roh Allah. Kita juga demikian. Kalau kita ingin penuh dengan Roh Kudus, maka tujuan daripada Allah itu tujuan kepenuhan untuk perlengkapan bagi pelayanan. Ya. Bahkan di dalam Kisah 6 ayat 35, di mana Stefanus dipersiapkan dulu untuk pelayanan, maka harus penuh dengan Roh Kudus. Demikian juga Paulus di dalam Kisah 9 ayat 15 sampai dengan 17, ketika Ananias datang, maka sebelum dia mulai pelayanan, penuh dengan Roh Kudus. Ananias berdoa memberkati dia, sehingga pada saat itu penuhlah dengan Roh, karena Allah ingin Paulus dipakai. Ya. Jadi kita, orang tujuan dari kepenuhan Roh Kudus untuk perlengkapan pelayanan. Dan di dalam Lukas 1 ayat 15, Yohanes juga demikian. Penuh dengan Roh Kudus untuk dipersiapkan bagi pelayanan Tuhan. Yang kedua, tujuan kepenuhan Roh Kudus yaitu untuk berani menyuarakan kebenaran dan firman Tuhan. Ya, untuk berani menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mika 3 ayat 8, di situ juga dikatakan, Mika penuh dengan Roh Kudus sehingga berani menyatakan dosa orang Israel, pelanggaran orang Israel, ya, untuk berbalik kepada Tuhan. Di dalam Lukas ayat 1:15 juga Yohanes menyuruhkan agar orang Israel bertobat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka orang itu untuk berani untuk menyuarakan kebenaran dan firman Tuhan. Bahkan, ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai 31 dikatakan Petrus dan Yohanes ketika mereka di bawah ancaman, mereka berani, ya. Mereka berkata, pada siapa kami harus takluk? Kepada Allah kah? Kepada manusia? Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tujuannya adalah untuk berani menyuarakan kebenaran dan firman Tuhan. Bahkan di dalam Kisah 13 ayat 9, Paulus menegur tukang sihir. Padahal tukang sihir itu temannya gubernur pada saat itu. Tetapi itu bertentangan dengan firman Tuhan, katanya. Maka dia menegur tukang sihir tersebut, walaupun ada gubernur di situ. Maka tujuan kepenuhan Roh Kudus untuk berani kita menyuarakan kebenaran dan firman Tuhan. Mungkin kita juga, bukan mungkin firman itu kebenaran di Indonesia ini, yang sering sekali banyak bertentangan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran. Harusnya anak Tuhan bangkit untuk menyuarakan kebenaran Tuhan. Yang ketiga, tujuan kepenuhan Roh Kudus bagi orang percaya adalah untuk menjadi saksi Kristus. Ya, Kisah 9:15 dan Kisah 11:24, di mana Paulus dan Barnabas. Yang keempat, tujuan kepenuhan Roh Kudus bagi orang percaya adalah untuk siap menderita bagi Kristus dan kebenaran. Ya, Kisah 7:55, Stefanus, dan Kisah 9:16, Paulus. Mereka mau berani menderita bagi Kristus dan kebenaran. Umat percaya juga. Jadi bukan seperti yang sering kita dengar. Ya, kadang-kadang ada yang mulai gereja lain, kalau ikut Kristus dipenuhi Roh Kudus, maka wah ada hal-hal yang melimpah, sukacita. Padahal di sini dikatakan orang yang dipenuhi Roh Kudus kemungkinan menderita. Dan itulah orang yang dipenuhi Roh Kudus tujuannya untuk siap untuk menderita. Yang kelima, memiliki kekuatan untuk menghadapi cobaan iblis. Dalam Lukas 4 ayat 1, di mana Yesus ketika penuh dengan Roh Kudus, itu semua apa yang saya katakan ini itu, di situ semua bunyinya ada dipenuhi. Ya, Lukas 4:1. Yang keenam, menjadikan umat Tuhan berhikmat dan keahlian. Dalam Kisah 14 ayat 13, orang menganggap Petrus dan Yohanes bahkan itu mereka orang yang tidak terpandang katanya. Tapi kok bisa berkata-kata? Bisa menyuarakan kebenaran dengan baik, bahkan berhadapan-hadapan dengan orang-orang ahli Taurat, imam-imam. Karena dia dipenuhi Roh Kudus, sehingga apa? Seperti yang dari kejadian tadi, Keluaran itu, bagaimana mereka dipenuhi Roh Kudus, maka mereka menjadi orang yang berhikmat dan memiliki keahlian. Ya, dan banyak. Itu Kisah 4:13, Petrus dan Yohanes, Bilangan 2:7 ayat 18, dan Ulangan 3:4 ayat 9, yaitu Yosua dipenuhi oleh Roh Allah, sehingga orang Israel mendengar dia, orang yang taat karena mereka Yosua memiliki hikmat. Kejadian 4:1 ayat 38, Yusuf penuh dengan Roh Kudus menjadi orang yang berhikmat sehingga bisa mampu untuk menafsirkan mimpi Firaun. Keluaran 31 ayat 2 sampai 3 dan Keluaran 35 Bezalel tadi kita sudah lihat mereka penuh Roh Kudus menjadi hikmat, memiliki pengetahuan sehingga tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ya, tujuan kepenuh Roh Kudus menjadikan umat Tuhan bersukacita walaupun dalam ancaman. Kisah 13 ayat 52. Itu jemaat Antiokhia. Ya, bukan jemaat Antiokhia di sini kali ya. Jemaat Antiokhia di sana, Pak ya. Bagaimana umat Tuhan, jemaat Antiokhia diancam supaya jangan lagi percaya Tuhan, percaya Yesus, tapi mereka tetap bersukacita. Itulah tujuannya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian, kalau kita berkata bahwa tujuan kepenuhan Roh Kudus itu ada maksudnya, ada yang dikehendaki Allah. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kepentingan kita, tetapi bagaimana untuk mempermuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan memampukan kita untuk melaksanakan penuh dengan Roh Kudus, dan hendaknya kita masing-masing penuh dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan pencerahan kepada kami akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, yang Tuhan sampaikan bagi kami, menguatkan iman kami, menegur kami, supaya kami senantiasa tetap dipenuhi oleh Roh Kudus untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati jemaat dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan tetap menjaga dia, memelihara kami semua, sehingga nama Tuhan saja ini dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.